Soalnya repot tari wong dadi dudaku. celana kotor, baju kotor, nyuci dewek. Nah, iya kono bener kono. Yang kawa pengen minum godok banyu dewek. Iya, iya. Lamun pengen mangan coba ke priben. Ah, yang liwet dewek kepaksa nok. Umpama wa pengen mangane karo sambel. Lah yang nyambel dewek. Ih, wong lanang ku nyambel wa. Ya bisa. Lamun wa pengen mangane karo sayur. Lah ya nyayur dewek. Nyayur dewek. Biasa wa sih. Umpama wa pengen mangane karo ndog. Jangan ndog dewek. Ah jangan ndog dewek wa. Ada ndog sih. Hari wa pengen mangan karondog ya tuh kundok wa. Tuh kundok kalau yang gitu ku anggar bendo gede-gede. Ewa, iya. Kulaku kaya-kaya kenalin uangku tapi arangnya kalen. Wow, bener gino. Gi bener, bengene kaya-kaya ngalami kenal. Kamu loh. Tapi waku sapa ika ya. Kelalen wa. Waku sapa ika sih wa. Senuk. Kayak-kayak kenal kan karo waki. Gi kayak-kayak ya. Kenal sama iya, wa tanok. Sinten sih wa waku. Lamun senok pengen kenal. Iya wa. Arane uakang arane wadula. Apa sih dok? La ilaha illallah wa. Apa? Kenang apa wa beli mati wa. Bukan gua, bapak temen, gunung atas temen, banteng temen. Beli mati. La ilaha illallah wa. Kenang apa wa wek nom temen wa. Ah, iya kanak. Pengen kula masih cilik wa wis semene. Alah, sekian kula wis tua, wa angger bae semene. Iya tanok. Malah wong kene pada ngomong kabeh wa. Si bener. Iya. Waduh Latif je tambah tua, kedelenge tambah nom je wa. Oh, kedelenge masih nom bae kan ana. Kabeh wong kene pada ngomong wa. La ilaha illallah. Soale wa si anak ciri-cirine wa. Oh, anak ciri ya. Anak syukur kira-kira ini apa kok ciri nak? Ciri ewa? Ya iku sih untuk ewa sih durung metu. Oh iya ampun wabah tapi ini kayak temen ewa. Ari ewa kenal beli karo kula. Buka nak ah apa iku sih wabah kenalin bisa samar ya. Iya. Aduh wa masa ya wa samar kau pula. Iya senang itu wa Latif. Aduh wa masa ya wa samar wa kula pengen dimomong wa. Dimomong uwa. Ya dimomong uwa. Iya tenok. Uwa pengen inget beli. Uwa lagi nome kan dagang buah-buahan. Lah, iya ku iya. Salah, jambu, jeruk, merusak, apa, telem. Pokoknya macam-macam buah-buahan. Ya, apel kan lah. Apel. Iya. Ning arpe uwa dagang uwa. Sok anak bocah cilik wadon. Sok bari dagang serabi-serabian kawa. Ya. Kukulah kukulah bengene lagi cilik kukuk. Senang kena. Gih. Ya ilaha ilaha. Gede temen ya. Kukulah masih ingat bae wa. Ya ilaha. Pengen lagi diajak waning pasar kawa masih ingat kukulah wa. Kan kukulah bengene gue sepeda jengki kawa. Ya. Sepeda bodol kena. Ya. Boleh kan diajak. Mm-hmm. Nah, Sukno, Yunok melu beli ning pasar di belanja. Konon kawak? Lah iya kayak iya. Mulai kawak jinjingan. Wae numpak sepeda wasing hotel mulai dibonceng. Bonceng ning wakane ya? Iya mulai dibonceng. Iya ya nak, iya ya. Terus tekan pasar kan mudun wah. Iya mudun. Sepeda di titip paken. Mulai manji ning pasar bareng slup. Iring-iringan. Mulai ning ngarep. Iya ngarep. Wae ning buri. Iya. Terus wah ning jero pasar nyolong dagangan digebuki pangansip kawah. Iya ya. Wah buat kurang kenal lah. Masa dikenal wak kan waktu wak digebuki mulai kan nangis wak nangis aduh pansip aduh lagi pe aja digebuki mulai kebuntungan wak iya aja digebuki melas aja digebuki melas mulai konon kawak iya aja digebuki pansip di melas aderan nolong terasi ya kan ya si anak apa dong ngomong karena kau nungisi wal iya pulang pula iya siapa sih si anak bener si samar ya wa iya pada be samar aduh wa non lamun wa pengen gawat iya biasa ya bakal jalan-jalan ku sebenarnya kan karo AAE kan masa iya awam lingrungu pak lingrungu apa pulang mencari dewek siwak layang kloyong ngalor ngidul soten cari dewek si lagi bunga hati wak iya hati jadi bunga-bunga apa nih sebenernya wak udah di lingrungu ya butuh bunga apa sebenernya pulang gua jare deweksi lagi ditinggal mati nang laki gula wak tinggal mati? Di laki gula kan mati wak gula pulang gak anyaran laki gula mati kan? Enggi mati kabe? Ya kabe masa setubal iya ya artinya mati kabe wak apa sih? Mana wong mati jika lagi muyung itu nih bensinnya ya liana wong mati ku nyebut wa inalilahi tako priben oh iya berkabung wak masa iya gemuyuk uyong masih berkabung dulur duduk baraya duduk berkabung masih anak wong geger wong mati jikala nyepik gemuyuk ya lah mendolannya makan tidak nyebut kabeh pirang-pirang balen dolane. Eh, wak. Yakin sih ngomong indah-indahan ya, wak. Iya. Iya sih, aja bikin-bikin ya, wak. Hati sih gua duwe tetangga, duwe batur lagi lengoan. Coba wak, tawa kakak lingkula, bokat benak sih. Duwe batur? Di, bokat wak, duwe batur lengoan. Batur wak, kakak? Iya, bokat duwe. Nah, ya hati batur mana? Aduh wah, pokoknya kula si asa wong elengan. Lengan artinya nganggur wong nih. Bokat gua duwe batur, kawan. Maksud lengan ku beli jual rabi? Beli rabi, beli duwe anak ya. Pokoknya beli duwe keluarga, kawan. Ya elengan, ya ana ya. Baturin wa dudu tak kenalan. Pokoknya wa, kula si kerja ya pisan. Karo wa pokoknya kula percaya. Iya. Ya urip waleng wandeli ki, Pak. Ora duwe keluarga. Anak. Ora duwe anak. Bebas urip te. Sing bener awak apa tuwe guyonan. Iya. Coba karo sapari. Iya bang, iya. Ya, umurnya kan enak. Iya, terus kalau wabe tuh ya, pada kakak naik kalau wak. Kira-kira nih, ya iya, namun pada kena kalau wak kecing. Nah, iya, batu rek uwak kalau wak kena. Iya, iya. Umurnya kira-kira. Ya, sarsen kena kan. Kalau kamu juga sarsen, saya aja. Iya. Batu rewa kira-kira di padang nak kerewa mana? Nah kira-kira itu kan ya pada bahelok, pada bahelok kira-kira kira-kira pada pada pada sawah iya pendek ya wak iya sawah lah ariwasi untuk neompong ya wak ya neompong Ari batu rewa. Lah lamun batu rewa durung metu kuwi enak durung metu. Batu sih banget sih, Pak. Masa wong kuwi durung metu untuk. Berarti ne. Yang kau itu durung metu. Terang-terangan bae wah sapai. Lamun-lamun senep-senep pengin weru. Ya wah sapa. Ini tapi ado di parang. Dalam yang kau dalam Indramayu masih 2 juta setengah. ngali maning mingsir jati barang sejuta seprapat jumlah duit KBE 20 kurang seringgit. Masa juta-juta dikurang seringgit, Wak? 20 kurang seprapat. Kurang seprapat, no. Seringgit. Wak, nyun. Ake duit teh ya, Wak? Oke, Mom. Ya lumayan benok lah. Ana pira kabehe, Wak? Duit di? Iya. Abe telung juta nok mulur sesuai gawan nok telung juta ku duit abe masa tamburan-turan. Wak ke duit teh ari nyopet ning kereta api taning jis malem wak ya masa tua-tua ke duit teh ya coba pinjeman si ngebang. Iya. Jangan sembarangan aku. Hewa, awas. Bakal duit oli utang digunakan lah jam pemperantul, Wak. Pemperantul ini? Ya digunakan. Wah kan dagang. Dagang. Bagian kayaknya ini enggak ini. Masih dagang buah-buahan. Buah-buahan apa? Sudagar kerbau. Oh, palen. Iya, itu. Pantesan. Si mau bandar. Selebrang gue mabuk kebok gua ya, Wak. Wah, gue pilih apa dong? Wah, jangan cewek kan, Wak. Non. Napa ya, Wak? Gula mau bandar kebo. Umpama dina kumpu kebo langka, Wak. Ya, tuku sapi. Sapi. Pokoknya jual beli. Umpama sapi dina kumpu langka wong ado, Wak. Tuku wedus. Umpama langka wedus tikus. Kanggo apa, Wak? Tikus kanggo pakan bebek masih kanggo. Wak, enak. Maaf ya, Wak, mau pulang ece karo gua. Ora apa-apa nuk wong ece sih. Wae, beli ngisin ta naksir ni kula kuwa. Naksir kita nuk? Ya, kulae dudu wong aniku bagian ta, Wak. Maksudnya gelem karo wong kan, ha? Iya, Wak. Lah, lah, lah, wong moyok. Sia-sia ngoyok. Ya, pokat wae masih melarat naone si kula kuwa ece sote. Ora, nak. Kiri kelanan duit gua ke. Bagian tak kulai dari tukang joget gua. Joget apa nuket? Kulai macem-macem gua. Apa itu? Pengenet gue ning ning apa ning sayuban. Ning topeng. Ning tali. Ya. Sakit nemet ning jahit pongan. Wah. Oh, tukang nari. Gi. Mbak ya lo gua seneng ikut no. Tapi kulai sampai bengi mangkat bagen. Mangkat? Ki kulai mangkat bayari bengi kuah wae ditinggal. Bagen gua agak kadang-kadang kubengi ku mangkat no peluru kebo. Iya das wae sanggine. Iya bagen. Tapi wae be keluarga beli. Ih. Ora wae si bebas nyok ora dua anak ora dua keluarga no. Pokat wae di keluarga no kula si wa. Nya iki lamun seneng belum tanpa nana duit. Pinten, Wak? Ya iki 1,5 juta lumayan. Iki langsung diicep, Pak. Iya, dicaleni langsung ngejar meja. Gampang kin bunyi apa kini binata sakian di dina apa kini wak dina kemis cuma ya cuma satu minggu Senin Selasa rebo ngarep wak gue yang ngobrol baik ku pegel ayo istirahat wak nih umay pulasi desa wak si gelem karo uwa mangkene asal mulai didandani ya wak wis enak mesti bubuk kok nang ya iku si bilik wak makan kakak sebelah iki gampang kok gampang yang penting nok janji karo uwa gelem iki wak lamun kelakon karo uwa ume senok moko dibata dibata ya rubuh wak usung isi dibata lupai gembol. Wah, sebener sih, Wak. Jembol ngkone langsung raine di waktu. Wah, sebener, Wak. Di tembok, mungkin ya, Wak. Raine rumah, nak di waktu, gak tembok, gak tembok. Waktu, manggo, marmer, ya, Wak. Waktu rai, jalan keramik, ya, Wak. Cek list di jelas, nak, gak tampani, ya. Kesungguh, ya, Wak. Ya, terus, Wak, minggu, merikin lali. Rebo minimaling jam 10 besok rebo ya enak ya pokoknya wak lamun rebo wak beli mene berarti perkawinan batal uang pian hilang aja wak jenok rebo langsung ki bupet lemari ranjang kursi violet segala kasur bantal kawan ini umet pokoknya wak beli keluarga ya wak urenuh ya kesuhu. Namun wane ora duwe tenang tenang bae sebab wage bebas no sekian si dua arep nangkap luru kepo kepo langsung wa sepi luru kepo sebab duit bebas wa karo kepo ini no sebab jual beli kebo beli kebo dados gua rebo merikia ya wa langsung perkawinan kebo mene maning langsung jam 10 aja mendi mendi no aja mendi mendi wa cari wae boten mampir ya sampun kesuhun ya wa wis enak ya. Thank you. Wongku apa ora elingi anak rabi? Biasane sih sedina rong dina balik, kini sampai wisoli rong minggu ora balik-balik. Analangan apa ya ninggalan? Tapi muga-muga kang lati sing selamat tinggalan aja sampai anak alangan. Kula ning omah dedonga bae. Sing ora disangka-sangka, sing ora dinyananya anak rumah tangga kula. Kaya-kaya seneng pisan rumah tangga karo kang kula. Mulane kula sini omah, kula lagi makaya bulan dong akakeng aja sampe anak alangan. Wonten serat niku, saking kantor, sing maksudnya serat niku kangge wadulati. Serat niku apa, Pak? Pados mengeten, pados jelas. Wadulati niku sampun nrima yatra, katahe 3 juta saking kantor. Sampai jam piyen, wis oli 5 juta durung pernah ana cicilan. Jadi surat iya sebagai surat kanggo peringatan wadulati. Ngertos. Iki sampun mau ketemu mawon, Bu. Gimana Pak, boten nampi Pak? Sampun lah, suwun. Mangga, Bu. Mangga. Ora disangka ora dinyana ya wong lanang. Paingan kita ku blenak bae ati. Tuli dulati ku. Beli gelem mati bae. Beli gelem modar bae. Tabrak mobil tak tabrak sepur. Jadi kita ku dong angkatan ini bener nih wong lanang. Wong lanang akal perbuatan ini bener tiwas kita maning umandung angkatan wong lanang akhirnya wong lanang bener. Sampai bisa li 5 bulan duit 3 juta disetor-setor. Om, mau tamu ku nganterakan surat. Surat apa, Mak? Barang suratnya mau Pak Mantri ngomong ke jenom. Sampai bisa li 5 bulan Mama Ira ku disetor-setor. Mama Ira wis nerima duit gede nih 3 juta, Om. Aduh, tadi Mama kesapa nangsa yatra, Mi. Wis oli, Om. Eling-eling bae, Mi. Om dedonga bae awan kelawan bengi supaya duit kunglis metu, Mi. Mi, mekine tumbas motor bebek ya, Mi. Oh, Om. prak semasilan dong kakakan awan dulu. Langka artinya langka guna nih oom. Beriku disini. Mama iraku wis nerima duit ke dene telung juta. Sampai wis oli 5 bulan. Di setor-setor. Li mungkin duit pun kongkon masih. Pasti wis entok kabe oom. Mimi aja keburu nafsu mi. Ini si raja ngeloni Mama Ira. Sira bocah, pokoknya Mama Ira tekawai apa baik. Tekjak bulat. Oom, orang akan ini Mama. Ini bikin yang kurang menengimu magar kelayang kroyong. Orang akan tak ajak bulat dalam Mama Ira. Tuli mamaku, apa beli kelingan tadi keturunan? Apa beli kelingan tadi Mimi? Semono wis lawase ora balik-balik. Oh iya senang. Bukan gula kasapa-sapa nih aku nak. Aduh senang-senang bae ya mak. Apa sih nak ngomong senang bae broli senang mak. Singkung di si ma buatin langsung-langsung. Ay, mama kan bis, apa kan bis, bisnis, bisnis, bisnis. Dagang. Masa long bisnis sampai suwe pisan? Ay, anak kalane bisnisku untung, anak kalane rugi. Urebel baik, nak. Ma. Mama ku aja seneng-seneng baik, ma. Apa sih nak? Aja bunga-bunga bae, mak. Iya. Mimi ngomong mengkenen je, mak. Mama. No, titip Uma. Lamun mama teka, waraning Mimi. Bagai Mimi wadon, wani gulet karo mama. Ih, mama diajak gulet, mak. Ya, sini. Mama wani beli sih, mak. Bocah wani, bocah wani, engkek. Mama wani. Baca. Ari gulat ni di si mak. Mama si buat dugi jadi mimi sewat bay mak. Jadi lagi. Mak, bukan kecerekan kecil, minggir. Nih, bapak cincin minggir, saya buat. Nafsu, jelas, wajon bapak cincin. Yo. Bagus ya. Bagus. Ini kebuang-buang aja. Hebat ya. Ya hebat kita sih bagian itu agak masih nyentrik baik. Ngeringis saya yang masuk bus di godok. Bagus baik kok ngeringis itu. Nggak satu gak di godok mengeringis. Enak temen di gogo nih mata nih. Ngruk duit gedenya telung juta. Kita ku pegel ngarep-ngarep duit baikku. Betul. Kok gak kasih nanti gua firan melona. Sampai aja akan terkecat. Sebab pula mana saksi. Paman ini pengen merusak sini. Apa ini masalah apa? Ki saksi ki berarti coba dibaca apa apa kertas apa ini surat coba baca dikit. Oh kertas si kebok ini kita ku pegel ngarep-ngarep duit baikku kang pegel ngarep-ngarep duit baikku. Aku buat yang Kita butuh surat ini. Iya. Kepada yang terhormat saudara Tulatik, Desa Karangbecek, Kecamatan Kagok, Kabupaten Banyuwangi. Sehubungan dengan catatan yang ada di kantor kami, bahwa utang saudara sebesar 3 juta rupiah sampai dengan hari ini 5 bulan berturut-turut belum pernah ada cicilan. Apabila saudara tidak mentaati kewajiban, maka kami akan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian agar saudara maklum. Terima kasih. Hormat kami, Kepala BRI Ranting Kecamatan Kaku, tertanda Dokter Anda Armiana. Ayo. Mana duitnya? Duit. Ini duitnya. Itu kecopotan pokok kecopet kami yang kabur karo dompet kami kami la ilah untuk menangkap siunang kami duit tak kecopetan kabe iya copet lanang tawa don debu ulah bener gak lanang wadonan mata kerepot lo berarti sampean parpani coba-coba karo kita bagian kita wadon gawani bulat karo sampean. Gue harus bulat kalahkan lubang lawan gue terakhir. Wani kin si wani, sok. Arsi ngarta, arsi guri, arsi sor, arsi duhur, perang sedureng langit ayu. Kaya gamana, diri gamana, maju terus batang mundur beli bakal kokon mandu. Ayo. Diwani sih ya, bagian sampean wong lanang epes kedengis kebuyeran kok kok kelak. Yo kita kalahkan dia kok. Emang kita wani? Mati saja. Kalah karung kita. Ayo, ning di tempat kenai wong bulat, ning lapangan, ning sawah, ning karang, ning gunung, ning laut. Ayo. Yo nyulu kita temenan. Ayo. Allah manji. Ya ini nih kamar. Ini kan ada waktu. Ini kan ada batang. Kenapa ini batu gas? Gagian ini lagi, bakal wumpet ini lagi. Lagi apa bulat ini apa? Lagi apa sih wong bulat? Kayak wong liwat jalan, pala rakyat sih bisa nggak ada kalah. Wong bulat ini kamar. Kayak kono bayi wong lanang. Ngomong karo wadon pesta kruya sta terberas. Gak kruya kalah karo siang. Mulane kita mau rumah tangga selawas itu. Lah gak enak ya lah kebahagiaan. Aduh, mana bapak? Nangis. Wih, sayang. Kok dia tunggu serang itu? Tunggu serang itu. Daripada kita nangis-nangis laka artinya laka gunanya berarti dia cebani wong lanang bagian ora kita mah garpan nekat garpan rido rela ini kita mah garpan ngendat baik gantung baik kukul baik korong lanang hei. Dua kali kian kudu kejadian makan kudu pulakan wong. Dua kali kian? Iya. Pertama arep nyemplung di sumur. Dua kali ini? Itu sih arep ngalami bulu kok gantung. Yuk. Masalahnya apa sih sampai ribut mengenin ki? Wong se-RT sampai metu kabeh. Bagian pak, kita mah ikhlas, ridho, rela, pengen mati baik. Bakal wis mati, enak nih jeruk kuburan adem. Adem, ana campur karo cacing adem. Sampean lamun ana masalah aja sampe ngendat-ngendat mengono. Berarti sampean itu termasuk kan putus asa. Putus asa itu adalah dosa. Bunuh diri dosa wong angri mari-mari. Nah, jadi sampai ini kita menana masalah apa baik perlu musyawarah aja sampai ngendap-ngendap. Kita kupa masalah emang kene ngendap-ngendap sote. Bener, oke. Kita ku pengen utang duit nih ngebang. Gedenya 3 juta. Bener anu deh si ngising bangku semetu 3 juta. Iya, iya. Sing lima laki kita dewe. Cuma kayak laki kita kupa. Aku ora dupai weru, ora dupai duit. Kini duitnya sampai wis entuk kabeh. Kula ora dupai spesial gambating. Wong lanang apa bakal mengkonon wong lanang di bener dari sampean. 3 juta sampean beli naik bisa? Bating, Pak. Di seperak-perak kaca. Bating. Wah, berarti sampean kiwa ambil bener. Kima paleke, paleke. Anu paerke. Ada dipercaya, ada dipercaya. Gua kamu ngodong kulaku bumba. Terapas kuno. Apa sih boros kuno bunga kulaku? Boros? Iya, diibaratkan kendaraan si mos. Bensin itu enak. Mos itu yang coba? Ya, coba aja pikir. Bukai duit sewa di sebulan juta. Sampai jindrung jaman. Duit sewa di kong-kong rumah tangga, kong-kong cukup. Apa manuang di rumah tangga harus beranakan. Bocah cilik, bocah semua zaman sekin sewa perek harus dicukup. Wis dari segi makanan, Pak. Kula sebagai RT setempat yang kena titik ini sampean. Aja maning-maning lah, lamun anak acara ribut mengenai musyawarah coba. Mungkin Pak, wis diusung mengedat-ngedat mengenai. Ya, yuk, permisi yuk. Semangat semua, Pak. Pak. Senaja mau anak Pak RT, anggaplah kenal. Percuma kita. Mendat-mendat langkah ini raka gunanya. Bagian orang kata usir kayak wong lanang kaya mana. Dulatik! Mikir! Panggulang-gulang ini nyingkir aku di kita seraku. Awas lah mubi nyingkir. Tetekak bulunya. Daripada kita singkir nasira. Daripada kita jusir nisira. Mesti kada bangkali. Wah, sadar sih. Enggak bulat. Kon mati. Mesti nulungi kare Doni be kali ya. Temen-temen teman mati wae mati ke dah. Sing penting aja ke omong. Kagak nyikir. Keberatan apa nih kene? Dedunya apa? Bebanda kaya apa? Nyikir aja. Nyikir aja nyikir. Gajian. Sudah jarak ke omong watun. Mana sampean dewek ta? Ada omong watun ku akeh. Pada bae wong lanang akeh. Rasanya kita barpan menang baik orang pengen kita kudian semua Mi apa Mama harap lu ngamen di sini pakaiannya digawani kabe Mama kira aku tak usir om Mama diusir Mi benar Mimi singal ini keturunan coba Mi punya Omar karo siapa Mi lamun Mama diusir Mi kakak om Sirasing dadi bocah wis karo Mimi lah Sing tiru yaning mama coba mi Mune omar bisa si ngurusi mi. Oom, sira jang elu ni Mama Ira, ajang elu ni Dawuk Ira. Sing penting Oom, pilih satu antara dua. Apa sayang ni Mimi, apa sayang ni Mama. Lamun sayang ni Mama los mana tidur ni Mama Ira. Lamun sayang ni Mimi tidur ni Mimi. Jagian Latif, kok kabar? Jagian Latif bareng pendeman dulu ketemu-temu. Mama, hidup yang mendidih si Ma. Oh, Mimi, sekarang Mimi sayang. Oh, Mimi lu, Ma. Kami lebih mama. Mimi aku beli eman, Ma. Beli eman di cekak bener kan? Cekak balik bu, cekak bu. Tua-tua pinter nangis. Sepat raine sira. Sepat apa sih? Sepatu goblok. Sepat ngerti. Sepatu benar benar pirang jekaro putih sepatu. Gula tuh. Gula kan anak amre peteng. Antara pilih. Mama. Mau Mimi lu coba Ma. Coba Mama beli betah di kamar. Kawan-kawan aku lambuk kamar. Di batis di apa? Kawan-kawan di kamar peteng mbak. Iko si gombal makin serap. Aku dok masih ada kan. Berarti mbok tua masih dia. Mama singin ini keturunan coba Ma. Mungkin ume kalian cinten laun Mama elu ngama. Singiling coba Ma. Mungkin Mama cari paran-paran bumi-bumi-bumi-bumi. Mulek bayar digagian ningkir, digagian mampus. Los, mana barang-barangnya digawani kabe? Ada nasi ketinggalan. Anak sepatu, barang-barang digawani kabe. Anak batal siji digawa. Lumayan anggo turu mi nyempere kandang kebo. Kandang kebo belter pacar. Oke, belter belanja. Izin. Oh my, kemiluan ni mama sayang. Oh my, kena gara-gara Mimi. Mama, gara-gara mama baik, Ma. Bukan apa-apa sayang. Bisa kemiluan ni mama. Wong lanang apa bakal kaya konon? Wong lanang di mana tanggung jawab? Anak pengen melu di digawak. Ari Oom ku anaknya siapa sih? Ya Nino kurang ajar temen siapa? Eki, kurang ajar temen Eki. Kita mabungin karo sampean ku. Lengong, balik ya lengong maning enak temen. Nino anak kecil waktu dia beli ngaku, jahat. Ari Oom bergojoli sing sapa, goblok, goblok. Senajan Oom bergojole sing kita, namun naka sampean masa bergojola. Pari basang di gepikul, ari jebol salahnya apa sih? Ya, ngesor, joge enak. Berarti sampean ku akuani nanganinin kita ya? Wani. Arwani mateni kita ya. Wani. Lalu ari wong rumah tangga beli wajib mati, wajib ganti. Lah kau wis disipat terima kari nyikir bae balik mana lo sajak teu mau. Nyikir ya nyikir. Nyikir ke wakta wong wadon ku. Los mana? Hampus. Kurang ajar ulah. Rasane garing diantep bae wong lanang. Eti apa? Eti apa? Eti Salam terakhir untukmu, Eti. Oh, paling manis. Salam apa sih? Sun sedikit, Eti. Tak pelik, Eti. Ari-ari, Eti. Ari-ari, Maya. Wih, juga berharap. Ayo pergi. Oh, Om. Oh, Om, sayang. Anakku, oh Om sayang. Mama mau pergi sekarang juga, Om. Doakan Mama sayang. Oh Om, Mama mau pergi. Pergi, pergi. Jereng. Kayak hitam. Coba bukti ini Mama Ira Kora yang nangis. Sira pengen melu sampai nangis-nangis mula diajak. Miskin mah tenang abai sira kaca kamu nangis-nangis. Tiguli Mimi bayenok. Mami kelingan Mimi Mama Mimi. Noko op. Ayo kima tiguli Mimi bayen pada mangkat Ming Jakarta. Jakarta simbu sahab tambu sampa bengi Mimi ngalami dagang wedang. Ayo coba bae karo Mimi bareng bareng biar naik Jakarta kami soal ongkos satu lepakian bapak Om mangga kula tinggal nuruti wong tua bae. Iya mau kayu bareng-bareng. Buktinya Mama Ira ora emani lantan urip di alam dunia. Noko om tadi sampai masyarakat uripe kayak gini nola. Sini ini orang telur orang papan, tega ninggalak tenung. Kita si dasar wong corat doni man pisan ngana. Kaya kaya rata bayar si gimana kaya kula. Bangunan diangkat jadi mandor. Oh, ada telepon. Halo? Saudara mandor. Oh iya pak, Hari ini Sabtu ya. Betul Pak. Guli-guli supaya diselesaikan bayarannya, jangan sampai ada yang nunggak. Aa Pak. Dan perlu diketahui Mano, bahwa antara kuli bersama kita merupakan partnership di dalam pelaksanaan proyek yang sedang kita garap. Benar Pak. Pertama itu Mandor, kemudian yang kedua, sewaktu Bapak keliling proyek, di depan itu ada warung liar yang mengganggu kuli-kuli yang sedang bekerja. Iya Pak. Menurut hemat Bapak, warung tersebut pindahkan ke lokasi yang tepat untuk warung. Pak. Kemudian apabila pemilik warung membangkang, dibongkar. Oh gitu Pak. Laksanakan dua perintah Bapak dengan sebaik-baiknya Mandor. Terima kasih Mandor. Kembali Pak. Beli. Coba tolong panggilkan tukang warung, suruh ke sini gitu ya. Ada pemandor. Pripun, Pak? Oh, ibu tukang warung. Nggih, Pak. Asalnya dari mana, Bu? Asalnya pula saking Cirebon, Pak. Saking Cirebon? Nggih. Sudah lama di Jakarta? Nembe oli rong minggu, Pak. Oh, baru 2 minggu. Ini begini ya, Bu. Itu warung bagusnya dipindah saja, jangan di depan proyek, ya. Pindahnya tempundi, Pak? Oh, itu banyak tanah kosong. Pamandor, sing melas ning kula pa sampean. Kula ku wong larat, wong ora duwe. Ning kampung kula disegel. Kula diusir, Pamandor. Saya tidak tanya, Bu. Rumahnya ibu disegel, yang penting itu warung dipindahkan. Pindahnya di mana sih, Pak? Itu banyak tuh tempat-tempat yang lain. Sampun Pak, kula sedang rezeki mawon, Pak. Oh, berarti ibu membangkang. Kalau ibu membangkang, itu warung dibongkar. Pak Mandor, sampean pergi susah nafsu bisa nyewa. Bapakku gelem beli di Sogo. Ibu ngomong kurang ajar itu. Warung belum dibongkar malah sayang mau disogok. Pak, mengkenen Pak. Maksudnya dulu bapaknya kang disogok. Maksudnya Pak, niki duit sewu kanggo bapak kula nyuwun izin Pak. Oh, bang 1000 untuk saya. Niki Pak. Oh ya sudah, biar warungnya tetap saja di situ ya. Niki kesiwunnya Pak. Iya, ini barangkali ada orang menanyakan sudah dapat izin dari pemandor itu ya. Niki bapak tanggung jawab ya. Wah, oh, tanggung jawab penuh. Niki. Ya sampun Pak, kula badhe belanja mali Pak. Oh mau belanja? Niki. Iya, belanja yang banyak ya. Mangga Pak. Satu warung 1000, 10 warung kan 10.000. Ini nih uang yang paling enak. Waduh, Pak Rektor kesini. Tunggu supir sebentar ya, Bapak mau periksa pekerjaan mandor. Beres Mandor. Oh beres Pak. Kuli-kuli sudah dibayar semua? Sudah Pak. Gak ada yang nunggak? Tidak ada Pak. Bagus. Mereka datang berduyun-duyun dari berbagai daerah, masuk ke kota metropolitan, hanya memerlukan imbalan perasan keringat setiap hari. Betul Pak. Bahan bangunan masih komplit? Oh, masih komplit Pak. Besi beton ada? Ada Pak. Semen? Semen juga banyak, Pak. Koral? Koral baru dikirim, Pak. Pasir? Ada. Bahan pintu? Mah, ada, Pak. Tutup jendela? Iya juga itu ada, Pak. Triplek? Masih banyak, Pak. Kusen? Oh, kusen tentang jalan-jalan sama Kasan, Pak. Bodoh. Bukan kusen kawannya Kasan saya maksud, Mandor. Tapi kusen pintu. Oh, kusen-kusen, Pak. Masih banyak, Pak. Bang, jadi Mandor bangunan gak ngerti istilah bangunan. Begini, Mandor, ya. Sekali lagi, Bapak mau pesan sama Mandor, ya. Iya, Pak. Begini yang saya maksud. Sebaiknya, Mandor, selesaikan proyek kita sampai selesai. Sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Iya Pak. Supaya kita mendapatkan hasil yang gemilang, Mandor, dan bisa melaksanakan pengabdian. Tentu begitu Pak. Benar. Tapi di depan proyek masih ada juga warung, Mandor. Oh, maaf Pak, saya belum sempat menemui tukang warung Pak. Apa Mandor belum melaksanakan perintah Bapak? Belum Pak. Yang tadi juga Bapak sudah perintah supaya tukang warung dikasih peringatan, Mandor. Iya ya Pak. Sebaiknya salah seorang kuli suruh panggil tukang warung suruh sini, Ndor, Bapak mau kasih peringatan supaya dipindahkan warung. Oh gitu Pak. Sebab kalau saya perhatikan, warung itu mengganggu kuli-kuli yang sedang bekerja. Rik, kuli, undangan tukang warung. Dipanggil-panggil itu dulu ya. Pripun Pak? Oh ini yang ini dia tukang warungnya, Mando. Betul Pak. Oh ibu tukang warung ya Bu? Ini Pak. Oh sudah lama ibu punya warung di sebelah proyek ini Bu? Lebih lirung minggu Pak. Oh 2 minggu. Begini Bu ya, bukan saya bertindak tidak manusiawi, tapi di lain pihak, warung ibu mengganggu kelancaran kuli-kuli saya yang sedang bekerja. Dari itu sebaiknya Bu, warung ibu dipindahkan ke lokasi yang tepat untuk warung. Pak, sampean pusing melas ningkula. Kenapa Bu? Kula kuwong sengsara Pak. Ning kampung kula diusir. Umay disegel Pak. Cukup Bu, cukup. Saya tidak perlu tahu apakah ibu diusir, apakah ibu rumahnya disegel. Itu urusan ibu. Hubungannya dengan saya adalah warung ibu mohon dipindahkan supaya tidak mengganggu kuli-kuli yang sedang bekerja. Sudah dimaksa Pak Kongkong dipindah Pak. Oh iya. Tapi maaf ya Pak. Kenapa Bu? Kalau ibu membangkang, bulldozer saya datangkan digusur warung ibu, saya kira lebih merugi Bu. Tapi maaf ya Pak. Kenapa Ibu? Padahal kula dagang ning kene wis izin. Malahan wis bayar 1000. Ibu izin? Nggih. Bayar 1000? 1000. Sepanjang pengalaman saya, wilayah proyek adalah kekuasaan saya, Bu. Kepada siapa Ibu bayar? Iku nih Pak Mandor. Astaga Mandor. Kamu kan Mandor, punya anak buah kuli. Peribahasa mengatakan, guru titik-titik berdiri, murid titik-titik berlari. Kalau pimpinan macam begini bawahannya kayak apa? Mandor, 1000 bagi golongan ekonomi lemah besar nilai. Jangan bikin perkara Mandor. Sebaiknya sekarang juga uang 1000 Mandor kembalikan ke tukang warung. Cekih. 100 Pak. Mandor matamu melek Ndor. Ini kan ratusan merah warnanya. Kalau ribuan itu biru. Kamu matanya buta warna apa beda pakai kacamata? Bodoh. Oh iya salah. Nih. Nah itu baru betul. Iya Pak. Bener Bu ya? Iya saya. Diterima Bu ya? Dengan demikian ibu tidak punya urusan dengan saya. Sebaliknya ibu tidak punya urusan dengan Mandor ya Bu. Sekarang juga saya minta supaya warung ibu dipindahkan agar tidak saling mengganggu. Tapi kita kan dagang ning kene modal dewek Pak. Wis kula maning kene bae. Oh iya ibu membangkang? Ibu tidak mau pindah? Mandor. Iya Pak. Panggil bulldozer Ndor. Iya Pak. Buat apa kita kerja capek-capek masih ada pihak lain yang menghambat kelancaran pekerjaan kita? Betul Pak. Buat apa kita memberikan pengabdian kepada orang banyak menyedot tenaga kerja tapi masih ada pihak lain yang menghambat kelancaran pekerjaan kita Mandor? Apa? Digusur Mandor. Digusur. Warung ibu ini panggil bulldozer. Sekarang juga warung digus. Mi, Pak Om. Pundi ya trai mi kula ajeng belanja. Belanja ya jake akeh no. Ini warung arep dibongkar. Ning kana ning dompet duit les mangkat. Mulai mangkat ya mi. Iya, hati-hati enok ya. Oh, siapa Bu? Maku anak, Pak. Oh, anak. Jadi Ibu di sini berdua dengan anak. Nggih, Pak. Umur berapa anak ini? Umur 19 tahun, Pak. 19 tahun, 19 tahun itu baru keluar dari SLA, Bu ya? Nggih, Pak. Gadis ya, Bu ya? Gadis, Pak. Perawan, Bu ya? Perawan. Bu, begini, Bu. Nanti warung Ibu dibikin tingkat 2, Bu ya? Khusus buat kuli-kuli saya jajan di warung Ibu. Semoga Ibu tambah maju usahanya, Bu ya. Sungguh, Pak. Dibikin loteng nanti, Bu ya. Gipan. Dor, Dor, nanti dibantu dibangun warungnya itu, Dor ya. Iya, Pak. Bagus, Pak. Atapnya jangan pakai plastik, begini bocor kena panas kena hujan, Bu. Diganti pakai atap permanen. Pakai genteng saja ya. Mandor, nanti dibangun Dor warungnya pakai genteng atapnya Dor ya. Pak. Bagus, bagus. Tiang-tiangnya pakai besi, temboknya jangan pakai triplek Bu. Cepat rusak diganggu cuaca. Sebaiknya bikin tembok permanen pakai batako. Batanya bukan sembarang bata, pakai batako. Dor, nanti dibangun pakai bata kondor ya. Pakai bata kondor ya. Loh, kenapa pakai bata kondor, Pak? Kamu hobinya protes terus sama pimpinan. Apa saya salah ngomong? Kan asalnya batako disambung sebutanmu Dor, jadinya kan bata kondor. Iya, Pak, tapi jangan disatukan. Mestinya? Mestinya diberi koma. Jadi? Pakai batako Dor, tuh begitu. Oke, nanti saya kapan-kapan mau buka lagi kamus bahasa Indonesia. Ada tidak yuk karangan yang mengatakan pakai batako, koma, Dor? Macem-macem. Bu, yang maju-maju usahanya, Bu ya. Mungkin, Pak. Mandor. Iya, Pak. Kalau kita perhatikan, kasihan juga, Mandor. Kenapa? Apakah Mandor tidak pernah memperhatikan mereka? Ia datang dari sebuah kota di pinggir pantai, Cirebon namanya. Berbatasan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat. Kemudian masuk kota metropolitan hanya bermodalkan warung kopi. Masa mesti kudu dibongkar, Mandor? Oh iya, Pak. Dia bukan menghidupi dirinya sendiri, tapi dia menghidupi dua perut, Mandor. Betul, kasian, Pak. Mandor. Kita bantu, Mandor, ya. Pak Mandor, warungnya kongkong dibangun. Enak, Pak, dibangun. Warung tetap dibongkar. Cih, bapakku sewot, Pak. Ya sewot, sampean ngomong kurang ajar. Ngupai duit sewu, warang-warang pada direktur. Kayak apa lamun kita dipecat? Bisa-bisa ngerampul ngerti. Warung tetap dibongkar. Maksa dibongkar, Pak. Dibongkar. Pak, sampean pusing melasming pula, Pak. Kulaku, uang wadon sekuat-kuatane tenaga wadon kongkong bongkar warung. Disanggup dikuat, Pak. Lamun sampean wong wadon beli kuat bongkar warung, tundang lakinya sampean kongon bongkar. Si Pak Mandor, kulaku dagang kene karo anak. Sebenarnya kulaku bide laki, kula Rangga. Rangga? Rangga. Oh ya, jawatin kok warungnya dibangun. Cara dibongkar. Bohongan. Kulaku bakal sampai nyewot wedi, baik, Pak. Iya, jauh wedi-wedi. Tenang, baik. Nanti, Pak. Tuh, telengan. Anaknya sampean oleh Pak Direktur. Nanti. Sampeannya oleh Pak Mandor. Mau apa Mandor butak? Ish, bagian butak kan butak beruang, ngerti? Oh, butak beruang? Anu bercuit? Ya bagian ya, Pak. Sing penting sering mampir ning warung ya Pak, kanggo langganannya Pak. Aja wadir, kok kuli kok ngejajan kabe mene. Nggi, ya mangga Pak, kulai pada belanja. Enggak. Thank you. Dagangannya hanya pisang sesikat. Sekarang tambah 2 piring pisang dagangannya, Bu ya. Om kasihkan biar enggak sepi ibu di warung ya. Nyami niki radio transistor. Bagus nih. Buah kenang-kenangan tuh. Mau saya belikan pesawat video. Mau saya belikan televisi yang berwarna. Takut ibu enggak bisa nyetel. Pasti bisa, Pak. Terpaksa saya belikan radio transistor made in Tegalwangi Planet Cirebon. Maksudnya apa ya? Kalau radio transistor made in Jepang, bahannya 100% plastik. Tapi kalau transistor made in Tegalwangi Planet Cirebon, 100% bahannya rotan. Oh, Mandor, sudah ada di sini lagi jajan, Mandor ya? Baru saja, Pak. Oh, iya. Silakan dok, yang tenang-tenang dok. Apa? Bu, saya mau tanya, om di Cirebonnya di warung ini, ibu sekarang sebelumnya di mana tinggal om di Cirebon? Omku di kampung, Pak. Oh, di kampung. Ya. Pantes bu, Keciri. Ibu curiga sama om? Curiga, Pak. Oh, nggak usah curiga dong bu. Om barusan saya ajak muter-muter menikmati objek pariwisata yang ada di Jawa Barat. Begitu mobil saya meluncur di jalan puncak, waktu itu tape recorder disetel, radio disetel, pesawat CB disetel. Om sepanjang perjalanan ngantuk, ngeces, bahkan melindur sepanjang jalan. Om, masa iya kalau pacar sih aku ngeces ngantuk segala, Om. Enakan sih minum dengan alami tepak mobil. Ya enakan sih enakan, aja ngeces isin. Kalau soal ngeces saja nggak mau jadi soal, Bu. Ini yang paling nggak enak ngelindur, Om. Saya bangunkan, Om bangun, Om bangun. Tapi nggak mau bangun juga, Om. Sampai-sampai dia ngelindur. Aduh enak, adumpuk, aduh enak, adumpuk, katanya. Biasa naik apa, Om di Cirebon, Bu? Omku biasane numpak pedati, Pak. Oh, pantes. Mandor. Iya, Pak. Menurut rencana, besok ada tamu 2 orang bule dari Norwegia. Gitu, Pak. Dia mau ngajak join coba-coba bikin peternakan blekicot. Blekicot? Oh iya. Loh kenapa blekicot, Pak? Oh, blekicot di daerah kita merupakan binatang yang tidak punya perhatian. Tapi non jauh di sana, di seberang sana, dia dibikin dendeng kalengan, bisa nyedot devisa miliaran dolar. Pak, nanti tolong diurusin Mandor ya. Iya, Pak. Kalau memang 2 orang bule itu tepat dengan janjinya besok datang, harap layani. Sebab hari ini juga Bapak mau terbang ke luar negeri ya. Begitu, Pak. Nanti Mandor harap terbang juga ke Kalimantan Timur ya. Oh iya pak. Periksa perkayuan di sana. Nanti Mandor bisa turun di Sarawak. Sarawak. Mandor bisa turun di Brunei, negara tetangga. Brunei. Dan yang terakhir Mandor harap turun di Kucing supaya dicakari. Wah, kucing udah banyak banget. Tom, bantu ibu supaya tambah maju warungnya ya. Bisa. Bapak mau istirahat sebentar. Mangga. Bu. Saya pesen bu. Kok ibu kayak orang sakit sih ngomongnya ya begitu, nggak bisa rada keras begitu bu? Pripun pak? Ah itu biar saya lebih gembira kalau ibu kelihatannya bisa keras begitu ya. Iya. nanti pada waktu hitung-hitungan ya. Iya. Yang kuli-kulinya biasanya jujur. Mm-mm. Tapi Mandor kalau hitung-hitungan di warung biasa menggunakan sistem harmaji bu. Harmaji pripun sih? Kalau harmaji itu dahar lima ngaku siji bu. Bantu om ya. Bu, mari bu. Mangga. Dor, ongkong kondor ya. Iya pak. Obat dendenge sega gorenge mie rebuse dagingnya sing gede gede hitung ah. Oh, diperhitung, Mangga. Apa, Pak? Limun setengah botol. Setengah botol? Setengah botol. Hitungnya sebotol, Pak. Hitung sebotol? Masa iya setengah botol? Ibu kedelengan, Mas Yuda. Ya, wis, timpung akan kabel, Sram. Degannya pilih, limun. Limun sebotol sewu pak. Limun sewu? Sewu. Yang bener sih masa limun sewu. Mau beli sampeanku anak berita nih radio kak. Iya radio kan bayar. Bisa ada geger di sewu. Ya wis berapa apa lah. Apa maning? Beliku gedang setuga. Hitungnya siji pak. Yang setuga siji. Ya digawa ya los lah. Jadi hitung siji? Siji. Regane? Gedang siji sewu pak. Gedang model mengkene di sewu. Sewu. Gedang sewu. Ya wis berapa pak ya? Apa mana? Rokok. Rong batang. Rong batang? Rokorong batang sewu pak. Rokorong batang sewu? Sewu. Ya larang sampai barangnya. Dari jumlahnya Lumewu. Ya wis kaget. Bapakku dodok pilih. Masa wong ngumpul macet. Dodok pilih. Dodokku bayar sewu. Dodok kan bayar sewu. Sewu. Jadi jumlahnya patangnya buat badan. Ya wis gak apa-apa lah patangnya wu sih. Eh, cegoh, kita cegoh. Cinta. Cina apaan sih? Ini puluhan ribu. Masa ya puluhan ribu abang kayak pisan. Durung dicek biru. Oh, udah dindadak dicek. Iya, dadak dicek. Masa pun tak kesurut, Pak. Larang pisan. Mandor sudah pergi, Bu, ya. Sampun, Pak. Om ada, Bu? Ada, Pak. Begini, Bu, saya mau pamit sama Om. Berhubung dengan adanya tugas saya ke luar negeri, biar Om jadi tahu. Menurut rencana, apabila saya sudah selesai tugas dari luar negeri, nanti kita akan mengadakan pesta besar-besaran melangsungkan perkawinan. Om awe. nyingap kira lan kelawan ibu. Iyen ta bapak arep oleh tugas ning luar negeri om. Mandor laksanakan tugas pegawaian kelawan kuli-kuli sejeni. Aja nganti anak kang ora kerja mandor. Aja sampe ngisi-ngisinaken bapak sing dadi penanggung jawab sekapean. Lamun kapan-kapan bapak keparingan waras urip berkas selamat sing luar negeri balik ya oh. Ya ibu, ya mandor. Isu narap rame-rame ya. Pesta perkawi lawan pokok ya. Aduh, mandal apa senengnya bayi. Apa sing dijaluk ibu? Apa tontonan nih? Apa hiburan nih ya? Gita tak laksanakan apa bener. Yang penting jaluk pandoan yang ibu. Muga panjang jodoh nih. Akhir rejeki nih panjang umur. Lamun kapan-kapan wis keparingan laksana kelawan pokok. Ibu tak ajak kesin ning luar negeri. Kesaksian ning mandor janji kula dinaik. Muga dicatat sajone ngati. Mandor bapak dinaik arep mangkal ngapo-mapo. Titip proyek digarap apa bener ya no. Aja khawatir pak. Sementara kita berpisah kelawan oom. Ketemu mani mengko balik sing luar negeri. Aja khawatir di luar negeri Mandor selamat bertugas bro ya. Iya pak. Semoga semuanya berjalan dengan sukses. Pak. Ibu pamit bu, mohon restu ibu supaya selamat dalam perjalanan. Mangga hati-hati pak. Oh, sampai ketemu kurang lebih 6 bulan lagi pak. Okay. Selamat tinggal sementara, oh, ibu mandor ajak elang. Bapak didorong tugas. Mandor om sementara berpisah cinta. Gue keluarga, gue rabi, jadi penari jaipong. Iki kita sing ngumah ya berat ya. Pijer ditinggal-tinggal bae saben bengi. Maka ora latihan ditanggap, maka ora ditanggap ya latihan. Nasib kayak kene. Rasa tegel kayak kaya lenakan temen maling-maling ane saben bengi bae ngumah dhewekan. Kang, Kang Latif, nun, siapa ku? Isi lawangnya udah lama. Ini siapa sih? Kita Murni. Murni? Iya, lagian isi lawangnya. Ya, Murni. Siapa sih? Karena siapa? Dewekan kan? Kan bayan apa ya? Jadi ngos-ngos ambekan nih sampe ngos-ngos nang apa sih? Sampe yang si enak-enak bae beli weru wong wadon. Lagi mengkel tes tukaran Nurdi. Tukaran? Ya tukaran kamu siapa? Aduh. Masa ya sampe yang bing rungu? Ih, ora rungu apa? Sekine kang Mabu Nawas bis gue penari anyar. Penari anyar? Malahan wong loroan. Mboke karo anake. Ih, balik. Jare ngurung-ngurungu bocah punku wong Cirebon. Anake bocah si Ayu ngurungu si arep dikawin direktur tapi ora sida. Si bocah punku. Terus digawa Pak Gunawas kokon melu joget jinjai pongan. Sakiyene weruh blikang ngerajani. Sih, ngerajani si pribe. Lah dia ngalahake ning wong sing lawas. Wong nguasani kono. Nguasani sakine. Lho. Ngece ning batur-batur penari sing wis lawas. Pokoke ngece bocah pun bukan. Ngece beli sembarangan. Ya jare kita ku ngece yang ngece. Aja ngamprak-ngamprak pun sing ngandaka kening laki neng keluarga sing sejen-sejene kang. Ya tani pribadi ku ngobrolin ku ngeji. Pokoknya kang, kita sih beli garapan panjang lebar ngomong nih sampean. Ya maksudnya pribadi saya. Mulai dinakian kita beli garap mangkat-mangkat mani nih Pak Gunawas. Beli mangkat mani? Sekian sih kang kula arep panteng bae nih. Kula duwe jalungan kembali. Lah, apa ya kira-kira ya? Jalukane setitik wae. Asal sampean gelem nuruti pasti tentu nuruti. Jadi bakal kita nuruti. Sire nuruti kita kan aneh. Pokoke kan kula sigarep anteng bae ning omah ngurusi sampean. Iya ta. Tapi kula dhewe jalukan. Kira-kira jalukane apa sih ya? Kula gelem anteng ning omah. Asal jalukane kula penari anyare Pak Gunawas dipateni. Dipateni. Iya dipateni. Dipateni, digulani kono. Dikelapani, diuyai. Dikelapani, digulani, priben. Ya dipateni apa sih? Dipateni, soten, dibunuh. Loh? Kalau jujuk, kita kongkong bunuh uang kono? Iya dibunuh, bocah kongkong ngece. Kurang ajar nih kita, kang. Sampein bagian keluarganya diece-ece kena uang sejen. Emang kita kongkong bunuh-bunuh makananku. Udah bana bunuh. Bunuh bana? Bagan apa? Oh, dari sampeannya lebih gelam. Ini sih ya, itu cowok. Bana bunuh, dibunuh-bunuh. Dia apa-apa. Sampean lebih gelam dia apa-apa. Kok ruang sejen gak pasti ya kasih gelam? Ya, iya. Aku sejen parah aja. Tapi sampean ingat. Ingat apa sih? Kita Tak beli garap anteng nih rumah. Harap makat sih ngado. Percuma dua laki gak. Permisi. Muri. Lah lah lo arane sapa ya? Aduh, arep balik mani, ya bukan kawanan. Tak bulati wae. Tak bulati brek kamar nomor 3 kan ya. Kamu kamu kok dimintakan kamu penari baru atau penari lama? Iya. Kono. Kok. Hei. Bangus, bangun. Hei. Bangun. Siapa sih? Saya. Arep apa sih bengi-bengi mene? Saya anu mau pentil. Mau pentil. Pentil. Mbak arep penting ya pemaning awan. Siki si jagate bengi. Ih. Ih, pintunya dilawang. Dibuka. Sultan pada pegel kabeh. Pemaning bakar perlu awan. Kurang ajar. Kamu penari baru atau penari lama? Kakak kita penari baru. Apa sih takon-takon? Baru? Bener. Iya. Kurang ajar. Kamu kurang ajar ya? Apa? Buka pintunya, goblok. Jahat kamu. Kurang aja. Siapa sih ya wong yang ngomong sampai keras pisan? Kurang aja, pati ini. Jahat kamu. Aduh. Buka. Apa salah ya, apa dosanya sih? Ampun, Mang. Dibuka, goblok. Jangan dipateni, Mang. Kalau jangan dipateni, jangan asem, goblok. Ini kurang ajar. Buka. Apa salah ya padusa, Nek? Jahat kamu. Sini. Aduh, tolong, Mak. Kurang ajar. Salah apa dosanya Om Arif dibunuh, Ma? Sayang, sudah lagi apa anggur-anggur ada di kene ini umay pun apa, sayang? Mama, sayang anak coba, Ma. Maafkan Mama, sayang. Sama Mama merasa salah. Mama minta ampuru, minta ampura, sayang. Ampura. Mama, cari mama ku wis mati, Ma. Mama cukul maning, no. Sing emut coba ku laku anake mama nabar disembelih, Ma. Aduh, titik maning jirang golok. Aduh, ibu ning gulu ya senok. Ampun, Ma. Om, sira kersa apa nok ning kene? Kalian Mimi, wonten ning Riki Mimi Ega, Ma. Mimi, mungkin Mimi enok, kuku Mimi enok. Kini pating berubah, pating gak berubah ya apa sih? Om, Mimi, siapa lagi apa? Om harus disembelih, Mi. Disembelih, bener Mi. Disembelih nggak siapa? Iku nang Mama Dulatip, Mi. Mama Dulatip, bener Mi. Anak ini kene. Iku wonten Mi. Ada berat ki. Berat musuh besar ki. Mana minggir Om, tanggung jawab Mimi. Kareng kono ning kene reng. Lagi dolan karo Bapak Semar. Sing arep dibunggor ya. Enak temen sampean ku ya. Anak hobi sembelih. Enak dagingnya. Diempal, disate, digoreng, dileg sisan. Cik, apa? Cik, mengapa kau jadi begini? Begitu, Cik. Cik, aku cinta padaku, padamu itu. Apa? Kenapa kau jadi kejam? Emang kejam? Kenapa kau jadi tega? Emang tega? Kenapa kau jadi rela? Emang rela? Eti sayangilah aku, Eti anak yatim. Yatim apa kau nih? Yatim sepatu, Eti aku, Eti. Eti, gajian mana nyikir? Orang sudi bilang aku nih. Janganlah kau kejam, Eti. Emang kejam? Kalau kau kejam lebih baik cabutlah. Cabutlah bulu kelek. Sia-sia sampean ku ngaco ngomongin mabok ya. Sampean ku gede kaisin. Kita ku menang-menang ku garap kawinan. Aduh Eti, jangan kawin sama orang Eti. Ngomong karo siapa? Karo kucing bang. Artinya aja kawin karo wong sejen. Kita kutang lara nyaur lara, kutang pati nyaur pati. Kita ku lagi nyaur dari dewek sih. Eti maafkan. Mana nyingkir? Ditinggal sira Eti. Hidupku bagaikan sebatang rokok, sebatang kara. Memang awas kita lagi sudi belakang. Eti, bohong mis gede Eti. Bagian mis gede gak kita ku mau kongkong balen mani. Pengen Eti, barangkali pating kerampul. Barangkali je pating kerampul. Ya ya barang ni kali mau pating kerampul. Gajian mana nyingkir, disudit lengek. Mong kita si simulek baik. Sudik-sudikin kaya karet. Sudik-sudikin kaya apa beka masa menggantin kata. Masa lunga-lunga aja. Ibu, oom. Bu. Siapa? Oom. Sinten nih, Bu. Bu. Nawong beli ya bu. Mangga melebat. Ibu awas. Semi. Lah, direktur. Bu om, kasih pada panjang umur ketemu mani ya. Kini lawas temen di menen-menen apa sih? Tega pisan ibu, tegel pisan om. Bapak dirawat di rumah sakit di luar negeri. Itu bulan lawas ibu. Aingan di mene-mene om dirawat cek om. Ingin dipikir-pikir ibu kalau om pada tegel-tegel kabe, pada tega-tega kabe. Dirawat semono lawas langka wong tetilik laka wong sing dalang dalang. Penyakit bay macam-macam bu, pirang-pirang om penyakit dari siji, mentu sing rumah sakit pantangan pirang-pirang, balik sing rumah sakit beli kena mangan daging, loli inu manis, mungkula kebayang bay ning rumah sakit bareng balik pesawang ngarepan mata om. Wayang lawan orang dari Sarijang. Ibu mulane kan kula nyeluk pandonga sampean sing bisa laksana sanajan pirang-pirang halangan. Ibu oh. Lamun wis pada nekat ibu arep nerima waktu. Ya diterima mangsa burung aku. Lamun wis nyata-nyata ibu wis setuju ning badan kula pengen dari sawiji karepo. Setuju pisan pak. Kula arepan milih-milih dina bu. Syukur dinya apa? Kang maksud deh arep milih dina bagus kanggo perkawinan karena oom ya bu. Mumpung sepi yang jaga orang nana wong kang rungu kula rundingan karo ibu aja geger geger di. Mama lagi ngumpet di kelok. Gimana ngenalaken bapak, Mak? Mama isin. Cik, siapa, Bu? Ngedan. Mang Ali, Mang, ajang kene, Mang. Mang Ali, Mang. Wong edan, oong. Ngali aja parak-parak nih kene. Dirawat di rumah sakit mana? Ongkosnya di lurok-lurok nang. Ning siapa, tani siapa, Bu? Iya, wong edan mulak bayi nih kene. Digagian nyingkir. Oh, mengelus temenok. Aduh, wong edan, aja ganggu kita rundingan penting. Gage lu ngasih ngado. Hari dipikir-pikir sesi melasakan. Melasakan. Siapa sih Bu sebenarnya? Aku sebenarnya duduk siapa-siapa, Kunku. Siapa, Bu? Sebenarnya, Kunku, bapaknya Oom. Bapaknya Oom? Bapaknya Oom, bagian kaya konon. Mama Dulatip. Mama Dulatip, kuwonge. Astaga, jari wis mati, Mak sampean. Cukul maning, cok. Menalakan, Los. Mama. Kulanya lu kampura tersangka sampean wong edan. Mama Micoha ora weru calon mertua kang sejati. Duh mama iya kurang ampun. Mama sebalike lu kampura iki. Sanes mama ngomong-ngomong, mama tak sawang-sawang raye ruwet nyeng-nyeng kaya dapuran pring. Kenging pun apa sih mama? Mama lagi duwe sangkutan dok. Oh, cek mama ku. Mama sekin lagi duwe sangkutan mama. Iya sangkutan. Pengen jelas mama, bokat kula bisa nulung awak sampean. Sebab sebenarnya ini dunia langka masalah kan angel yang orang diatasi orang diberesi. Iya bener. Bokat kula bisa tertulung sampean. Ngomongnya sejelasnya sampean sebenarnya mah sangkutan kabel listrik apa kenang benang layang. Itu layangan untuk kabel listrik. Kenging sangkutan Bu, Pak Mama. Sangkutan ngebang. Astaga mama, tua-tua utang ngebang mama. Dari wong utang melaka tua lakan nom ya. Duh, oli pirang atus sewu mama utang bang. Telung juta. Iya. Waket mama gak bisa bayar beli mama. Aduh, tulung ala mama ini. Nempe konangan nempe ngerti nempe jelas yen mama bisa nih dadak-dadak raya ruwet nyeng-nyeng kesalang mata gara-gara kenang lagi mikirnya kenutang ya. Iya supaya balas karo mimi mama mula negar sekian sing bisa ngerubah pikiran. Iya namun utangnya mama diberesi kacung. Kone mama ke balen mani karo mimi. Pengen balen mani segala ya. Tak apa gelem apa beli balen mani. Dikasih jutik-jutik kayak karet kanker bani kena mual. Mual luma, mual nyingkir. Mimi, krungu mimi omongi mama. Mama yang jaluk dari karet ya mimi kok dicutik. Ora artinya cucikan kaya karet masak tora wis. Apa non mama? Iya itu karet kita kelingan waktu bermain di lelara kuning mamai oom kelingan sakit hati gara dewek. Apa non mimi? Dia pengen sekinya sekian mon. Iya ninggal mimi. Iya. Iya si sing wis ya wis sing durung tanggongko onon durungnya dilakoni kang wanu ora dilakoni aja mimi apa untunge wong umbar nafsu selawas-lawas apa untunge wong duweni dendam membara kaya dene wangwa. Oh iya, itu ngomong anak itu tolong. Watak nyilakan nih wong pirang-pirang. Oh iya, membara iya. Sing sapa wong ngerasa duwe salah lan njaluk maaf. Bagusnya tampan anak ini. Sebaliknya tampan sing ngerasa salah njaluk maaf aja sami dibaleni kayak kang wis-wis nih kesalahan. Tampan anak ini kapas sikil pandongane mama. Muga kula besuk panjang jodone karo noko. Iya, jadi bakal manco ya. Dadi mama nyeluk ditampani kapat sikil Jimmy. Iya, papat sikil, sikil papat, sikil anu, iya. KBE konon tangan loro, sikil loro, dadi dudu sikil papat. Oh, minyak, dadi lamonmu telu sikil beka mama ku nantu beli gelem ya. Beli gelem, konon ngadegnya rubuh. Di samping rubuh ya lamun ditambah nih ketelu sikil berarti mamai kudu ditabrak mobil dingin sikilnya buntung siji. Aduh mama jauh. Lamun ngawin akan nokoon hiburannya apa aku pengen nih. Nah enggi mama hiburan. Kaya-kaya kan nentok nang hiburan mama apa ku apa ma. Mimi Mimi balas. Ya wis kesenangannya Mimi sih anu baik kesenian daerah baik tarling. Aja. Oh. Kira-kira sing irit, kami sing irit. Apa bagusnya, Ma? Wayang, be, wayang. Mong. Bagusnya anu, be, orsel, kami. Orsel, kang ubeng-ubeng, Mama. Iya, kang muter, Kak. Tangana jaran-jaranan. Tangana per-peran. Iya, konen tamu teka, aku aja ngongong-jagong korsi aja. Terus? Kok numpak korsel gini? Wis muter santen mandeke orsel kan wong kuyeng. Bener. Wis kuyeng wong iku mangan. Mangane kebli goyan sedae wutu kumi. Iya, alahan konon. Ya iri kan. Ya wong ora niat hajatan kok konon. Ana bae. Mama dulati ya wis kino braya nurit betu. Pisan maning kula njaluk pandonga sampean. Uga kula bisa laksana. Iya. Mimi Eti nokoa nitis ning waktu ni numpak ni mangsa. Amin kula kudu daup jajar pasangnya kerawati kelawan oom nyaman. Iya, jelas ya kong kursi gading kencana dari sanggar pamujan selawas-lawas. Jelas. Membina rumah tangga kang bahagia. Muga-muga panjang umur panjang jodoh mamalan duwe keturunan kang diatur kelawan rencana sebelumnya. Sejurungnya iya. Muga-muga urip bahagia kelawan opo. Iya. Kelawan nganggo cara-cara keluarga berencana.